Mitra Bisnis Surat Pembaca Kompas menulis, pengalaman buruk seseorang sewaktu mengantar ibunya yang berusia 80 tahun membuat paspor. Semua syarat telah disiapkan, tetapi tetap saja prosesnya rumit. Mereka dipingpong dan harus pulang pergi beberapa kali karena petugas imigrasi meminta dokumen ini dan itu. Petugas mengatakan prosesnya bisa dipersingkat apabila mau membayar lebih. Di sisi lain, pemerintah sudah sering kali menegaskan adanya reformasi birokrasi. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meti Robot. Ibu Meti, apa komentar Anda? Kalau kita mau lakukan sendiri, itu makan waktu. Kita kan ada waktu. Mau cepat atau mau seminggu, mau 2 hari atau 3 hari, ya itu. Karena mungkin karena banyak yang perlu dan juga waktu yang kita kejar. Menurut Anda, kira-kira di tempat lain juga masih sering terjadi tidak? Kayaknya masih deh ya, ada sih di kadang-kadang masih ada. Dan ya biasalah orang kalau kejar waktu atau apa, ya dia potong kompas aja. Nah ini untuk supaya ini kita bisa hilangkan, saya kira masih lama deh makan waktu. Karena udah jadi kebudayaan, sudah orang terbiasa gitu. Menurut Anda apa pemicunya? Ya saya kira birokrasi ini menciptakan peluang-peluang untuk ya menjadikan hal-hal yang kita tidak ingin dan nah, kita mau hilangkan semuanya itu kan kayaknya susah lah karena udah terlalu lama dibiasakan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ada saran untuk mengantisipasi hal ini? Kalau menurut saya lebih bagus dibikin resmi, Kalau mau dalam sehari bayar ya bayar, tapi bayarnya ke kasa. Jangan bayar ke orang. Coba Anda coba bikin paspor deh. Bisa murah, tapi waktu yang kita perlukan lama. Demikian Meti Robot. Saya Dinda Natasha.